بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada golongan yang kedua dari tiga golongan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang mereka berbeda-beda dalam mensifati zahir suatu nas. Yang pertama siapa? Daifah. Siapa dulu mereka ini, siapa? Nama Ahlu Sunnati wal Jamaah, golongan Ahlu Sunnati wal Jamaah dan para salafun salih radhiyallahu anhum, yang mereka menjadikan zahir dari suatu nas makna yang hak, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengubah-ubahnya dan menetapkannya secara hakiki tanpa mengubah makna tersebut. Sedangkan golongan yang kedua siapa kemarin tadi? Ahlu Tashbih. Bagaimana sikap mereka? Yaitu mereka yang menjadikan zahir dari suatu nas-nas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala makna yang batil, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan menyamakan makna yang dikandung dalam nas tersebut dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat yang ditetapkan dalam nas tersebut disamakan dengan sifat makhluk. Itu intinya. Tapi mereka apa? Wa'abqau dalalataha ala dzalik. Mereka menetapkan akhirnya. Menetapkan penunjukannya cuman makna yang mereka tetapkan diserupakan dengan apa? Sifat yang ada pada makhluk. Nah, ini penting karena nanti pada jenis yang ketiga mereka juga menyamakan akhirnya, tapi dikarenakan mereka menyamakan akhirnya mereka menolak. Baik. Dan kemarin telah kita baca bahwasanya istilah dengan tamtsil itu lebih utama daripada istilah tashbih. Kenapa? Indah Ahmad. Terus yang pertama dikarenakan itulah yang datang dalam Al-Quran peniadaannya, laisa kamitslihi syai. Yang kedua, bahasanya lafaz tashbih nam adaba kerancuan makna, di mana terkadang menimbulkan makna yang fasid tatkala ditiadakan secara mutlak. Baik. Dan juga lafaz tashbih pada sebagian manusia mereka memahaminya itu adalah penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita baca juga bahwasanya madhab ahli tashbih itu muharram dari berbagai macam sisi. Kita telah selesai dari ini. Sudah selesai apa tadi? Sudah. Baik. Sekarang kita masuk pada penjelasan berikutnya. Fa in qala al-musyabbih ana la aqinu min nuzulillahi wa yadihi illa mithla ma lil makhluqi min dhalik. Setelah kita menetapkan al-fanifillah sebagaimana yang ditetapkan di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, ya. Paham sampai sini? Kewajiban kita ketika mendapatkan dalil yang menetapkan suatu sifat apa? Wakasha? Menetapkannya sesuai dengan zahirnya, tidak mengingkari, tidak menentang, tidak pula menyamakan, tidak pula membagaimanakan, ya tidak. Nah, sekarang ikhwanifillah, ketika seorang musyabih mengatakan aku tidak paham, ya, analah aqli, aku tidak paham, yaitu tidak masuk di akalku dari penetapan sifat turunnya Allah dan tangan Allah kecuali seperti sifat yang ada pada makhluk. Naam. Wallahu la yukhatib, wallahu ta'ala lam yukhatibna illa bima na'rifuhu wa naqilu. Dan Allah tidaklah mengajak bicara kita kecuali dengan apa-apa yang kita ketahui dan kita pahami. Nah, datang syubhat seperti ini, paham syubhatnya? Jadi, ketika ahli sunnah mengatakan kita tetapkan sifat tersebut, tapi tidak boleh disamakan dengan makhluk. Kita menetapkan sifat mendengar bagi Allah. Tentunya mendengar yang sesuai dengan keagungan Allah, berbeda dengan pendengaran makhluk. Sekarang kalau sifat yang lain, sifat turunnya Allah ke langit dunia, ini sifat yang sabit, sifat yang tetap berdasarkan sunnah yang sahihah. Baik. Nah, orang ini mengatakan aku tidak memahami tentang apa sifat ini kecuali sama dengan yang ada pada makhluk. Demikian pula sifat tangan, aku tidak memahami kecuali dengan apa yang ada pada makhluk. Loh, kenapa dia mengatakan? Dikarenakan Allah tidak mengajak bicara kita baik dalam Al-Quran, demikian pula Rasulullah tidaklah menyampaikan kecuali yang kita ketahui dan kita pahami. Ayo, gimana jawab? Nah, ini syubhat. Paham syubhatnya dulu? Paham syubhatnya dulu, kan? Maka fajawabuhu min thalathati awjuh. Maka jawabannya dari tiga sisi. Ahadiha yang pertama, anna alladhi khatabana bidhalika huwa alladhi qala an nafsihi laisa kamithlihi syai. Ini yang pertama. Bahwasanya zat yang berbicara kepada kita dalam ayat-ayatnya tersebut, karena ayat-ayat ditujukan untuk kita, walaupun maksudnya bukan kita langsung berbicara dengan Allah, enggak. Tapi maksudnya ketika Allah memanggil ya ayuhan nas dalam Al-Quran, yang ditujukan adalah kita semua, hamba-hambanya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah berfirman dengan hal-hal tersebut, atau saya ulangi, Yang pertama bahwasanya zat yang telah berbicara, berfirman dengan hal-hal tersebut, penetapan sifat nuzul, penetapan tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, dialah yang mengatakan tentang dirinya laisa kamitslihi syai. Nah, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Jadi Allah menetapkan sifat untuk dirinya, juga Allah menegaskan bahwasannya sifat itu tidak sama dengan sifat makhluk. Wa naha 'ibadahu an yadribu lahu al-amthal aw yaj'al lahu andada. Dan dia juga yang telah melarang hamba-hambanya dari membuat-buat permisalan, yaitu membuat sesuatu yang semisal dengan Allah atau membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Faqal fala tadribu lillahi al-amthal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kalian menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala permisalan-permisalan, yaitu jangan kalian buat sesuatu yang semisal dengan Allah atau Allah Subhanahu wa taala jadikan semisal dengan kalian. Intinya apa? Jangan membuat permisalan-permisalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala itu Zat yang Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Faqala fala taj'alun lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian tidak mengetahui. Nah, wa kalamuhu ta'ala kulluhu haqqun yusaddiqu ba'duhu ba'da fala yatanaqad. Dan kalamullah, perkataan Allah semuanya hak, sebagiannya membenarkan sebagian yang lain, tidaklah akan saling bertolak belakang. Berarti bagaimana? Berarti kesimpulannya, karena Allah yang menetapkan sifat-sifat tersebut untuk dirinya, dia juga yang mengatakan laisa kamitslihi syai', berarti sifat-sifat itu tidak boleh diabaikan, tidak boleh disamakan dengan sifat makhluk. Ini jawaban pertama. Tsaniha, dan jawaban yang kedua, an yuqala lah alasta taqilu lillahi dzatan la tushbihu dzawat. Bukankah engkau memahami bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang tidak menyerupai semua zat-zat yang ada? Karena ahlul kalam, afanifillah, bahkan musyabbihah, mereka telah bersepakat bahwasanya zat Allah tidaklah sama dengan zat makhluk. Zat Allah maksudnya hakikatnya. Paham? Baik. Hakikat Allah itu tidak sama dengan hakikat makhluk, ya tidak. Dan mereka semua sepakat, afanifillah, sepakat. Karena ini khalik, yang ini makhluk. Nah, berarti mereka sebenarnya apa? Memahami. Lalu kenapa dalam masalah sifat mengatakan tidak memahami kecuali jika sifat itu sama dengan makhluk? Intinya. Nah, ketika ditanya, bukankah engkau paham bahwasanya zat Allah itu tidaklah menyerupai zat makhluk? Fasayaqulu bala. Tentu dia akan mengatakan, tentu. Nah, kami semua memahaminya. Fayuqalulah, maka dikatakan kepadanya, falta'qillahu sifatin la tushbihu sifat. Maka kalau demikian, pahamilah bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Fa innal qawla fis sifat kal qawli fiz dzat. Karena sungguhnya pembicaraan tentang sifat-sifat Allah sama seperti pembicaraan tentang zat Allah. Paham? Kalau kita mampu menetapkan bahwasanya zat Allah itu berbeda dengan makhluknya, maka kita harus mampu juga untuk menetapkan bahwasanya sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat-sifat sifat-sifat makhluknya. Nah, berarti wa man farraqa bainahuma faqad tanaqada. Maka siapa saja yang membedakan antara keduanya, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kontradiksi. Nah, terjatuh dalam kontradiksi di dalam bersifat, dalam bersikap. Yaitu apa? Sikap bertolak belakang. Di sini berkata ini, di lain kesempatan berkata itu, padahal perkaranya sama. Paham sampai di sini? Jawaban kedua mafhum. Paham Nabi? Nah, kayaknya ini ikut jurus apa itu? Jurus wazal. Nah, ingat-ingat itu, ikut dulu ikut tak ini? Yang kisah wazal. Tidak ikut? Dari anjit itu diceritakan oleh Syekh Salim. Nah, mahum? Faisal? Sedikit, coba yang sedikit itu keluarkan. Poin yang perlu diperhatikan di poin kedua, kita dalam poin kedua ini afanifillah menghujat mereka dengan apa? Dengan perkara yang telah mereka yakini. Ahlu tasyih meyakini apa? Dalam masalah ini bahwasanya zat Allah berbeda dengan zat makhluknya. Dan ini keyakinan yang benar atau salah? Keyakinan yang benar atau salah? Endang Muhammad Balimbang? Benar, karena ini sebagaimana keyakinan ahli sunnah. Nah, mereka bersepakat dengan kita. Maka kita hujat dengan perkara yang kita sepakati. Kalau kalian mampu mengatakan bahwasanya zat Allah berbeda dengan zat makhluk, maka harusnya mampu apa? Untuk menyatakan kalau sifat Allah itu berbeda dengan sifat makhluk. Itu intinya. Paham? Paham, Mayu? Baik. Jika mereka tidak mengatakan demikian, berarti jatuh dalam apa? Kontradiksi. Tahu kontradiksi maksudnya? Bukasya? Hah? Kontradiksi itu apa? Paham maksudnya, Dimas? Nanti jangan-jangan sudah ditafsir kontradiksi, nggak paham juga kontradiksi apa? Apa itu kontradiksi? Yaitu kondisi bertolak belakang dalam apa? Dalam bersikap. Ya. Jadi tidak selaras. Baik. Bahasa Arabnya tanaqud. Padahal seseorang kalau benar jadi jalan al-haq afanillah, dia tidak akan terjatuh dalam kontradiksi baik dalam perkataan maupun dalam bersikap. Sekarang salisiha, sisi yang ketiga. Kita bawa mereka kepada apa? Kepada perkara yang nampak. An yuqal, dikatakan, alasta tusyahidu fil makhluqati ma yattafiqu fil asma wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyah. Bukankah engkau menyaksikan pada makhluk-makhluk hal-hal yang namanya sama dan berbeda secara hakikat dan kaifiyahnya? Kira-kira kalau antum yang ditanya, jawabnya apa? Bukankah kita menyaksikan pada makhluk-makhluk itu hal yang sama namanya tapi berbeda hakikatnya? Mesti jawabannya apa? Jawabannya apa, Wahyu? Ya, mesti, ya kan? Iya, kita menyaksikan. Nah, kita menyaksikan memang di kalangan makhluk pun namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Tapi Fayuqalulah, maka dikatakan kepadanya, idza aqalta tabayyuna bainal makhluqati fi hadza falimadza la taqiluhu bainal khaliqi wal makhluq. Apabila engkau memahami perbedaan di antara sesama makhluk dalam perkara ini. Contohnya misalnya sama-sama na'am mata qanihillah. Matanya si Ali berbeda dengan matanya si apa? Si Hudzaifah misalnya. Berbeda. Walaupun sama-sama mata, sama-sama dua. Iya kan? Saya. Ini contohnya pada makhluk juga. Mata gajah berbeda dengan mata kucing misalnya, sama-sama mata. Nah, kalau kita semua bisa memahami akhwani fillah pada makhluk, tentunya kenapa kalian tidak memahami perbedaan antara al-khaliq dan al-makhluk? Ma'anna tabayyuna bainal khaliqi wal makhluqu azharu wa a'zam, bersamaan dengan perbedaan yang ada antara sang pencipta dengan para makhluknya itu perbedaan yang sangat nampak dan perbedaan yang sangat besar. Ini pencipta, sisi yang lain makhluk. Tentunya perbedaan sangat sangat besar. Ta'in balit tamatsulu mustahilun bainal khaliqi wal makhluq, bahkan persamaan itu mustahil. Persamaan antara Allah dengan para makhluknya itu sesuatu yang mustahil. Kama sabaqa fil qa'idati sadisah min qawa'idis sifat, sebagaimana telah lewat dalam kaidah yang ke-6 dari kaidah-kaidah tentang sifat. Bagaimana kaidah yang ke-6 tersebut, Ali Rifqi? Nah, wajib untuk apa? Untuk meninggalkan dua perkara yang berbahaya dalam menetapkan sifat, yaitu apa? Tamtsil dan tasybih. Ya. Tamtsil dan taqyif. Nah. Tamtsil dan taqyif. Taqyif. Sekarang kita selesai dari golongan yang kedua. Adapun golongan yang ketiga, qanifillah, nah perbedaannya tipis. Cuman akibat tasbih mereka itu, nah, mereka menolak sifat-sifat secara umum. Jadi mereka sudah timbul pemahaman tasbih, akhirnya menolak. Al-Qismu Tsalits, golongan yang ketiga. Man ja'ala al-ma'na al-mutabadira min nusus as-sifati ma'nan batila. La yaliku billahi wa huwa tashbih. Thumma innahum min ajli dhalika ankaru ma dallat 'alayhi min al-ma'na al-la'iki billah wa hum ahlut ta'til. Golongan yang ketiga yaitu mereka-mereka yang menjadikan makna yang muncul, nah, makna yang nampak dari nas-nas tentang sifat-sifat Allah itu makna yang batil, yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu makna penyerupaan tasybih. Ini yang muncul pada benak mereka kalau menetapkan sifat, berarti apa? Menyerupakan. Nah, ini yang muncul di benak mereka. Nah, kemudian mereka dikarenakan hal tersebut akhirnya mengingkari, nah, apa-apa yang ditunjukkan oleh nas tersebut berupa makna yang sesuai dengan keagungan Allah. Akhirnya mereka menolak sifat. Jadi ya khanifillah, kalau kita telusuri sebab mereka-mereka tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Kenapa kok seperti misalnya Asy'ariyah tidak mau menetapkan sifat-sifat, nah, seperti sifat ghadab, sifat murka bagi Allah, sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah. Mereka tidak mau menetapkan. Mereka hanya mau menetapkan 23 sifat. Alasannya apa? Kalau ditanya, Aba Arif, kenapa kok orang-orang itu tidak mau menetapkan sebagian sifat-sifat Allah? Bahkan yang lainnya tidak mau sama sekali menetapkan sifat-sifat Allah. Asal muasalnya kenapa? Nah, sanda karena mereka sudah memahami dulu bahwasanya kalau sifat itu ditetapkan berarti sifat itu sama dengan makhluk, maka mereka tolak. Jadi langkahnya ikhwani fillah berbeda dengan golongan yang pertama, ya, golongan yang kedua, tapi pemikirannya searah, ya tidak? Pemikirannya searah. Dalam artian apa? Keduanya ikhwani fillah memahami nas tersebut, nah memahami nas yang datang menetapkan sifat-sifat Allah, nah bahwasannya itu penyerupaan Allah dengan makhluk. Tapi golongan kedua menetapkan, ya sudah diserupakan saja. Ya tidak? Kalau golongan ketiga, karena tidak ingin menyerupakan, akhirnya mereka tolak. Paham sejarahnya? Baik. Mereka inilah ahlu ta'til. Sama'un kana ta'tiluhum aman fil asma'i wa sifat am khasan fihima. Sama saja apakah penolakan mereka itu umum pada nama-nama dan sifat-sifat Allah ataukah khusus pada salah satu dari keduanya. Baik. Aman fil asma'i wa sifat au khasan fihima au fi ahadihima. Sama saja apakah penolakan mereka itu umum pada semua nama-nama dan sifat-sifat ataukah khusus pada perkara nama-nama dan sifat-sifat yaitu sebagiannya maksudnya atau pada salah satu dari keduanya. Ini menunjukkan bahwasanya tingkatan ta'til itu berbeda-beda. Fa haula'i sarafun nususa 'an dhahiriha ila ma'anin ayyanuha bi'uqulihim. Maka mereka itu memalingkan nas-nas dari zahirnya kepada makna yang mereka tetapkan dengan akal-akal mereka. Wa tarabu fi ta'yiniha ittiraban katira wa sammu dhalika ta'wilan wa huwa fil haqiqati tahrifun. Maka mereka guncang, yaitu tidak jelas karena apa? Tidak punya dalil yang paten. Sebab meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga mereka guncang dalam menetapkan makna tersebut dengan apa? Kegoncangan yang banyak. Sehingga dalam takwil yang mereka bawakan ikhwan fillah, takwilnya pun bermacam-macam. Ya, mereka namakan itu sebagai takwil yang hakikatnya adalah tahrif. Nah. Dan ta'til ikhwan fillah yang qasimu ila qismain, ta'tilun mahdin dan ta'tilun juz'i. Sebagaimana disebutkan dalam catatan kami. Kalau ta'tilun mahd, ta'til asalnya mengosongkan, berarti meniadakan Allah dari sifat-sifatnya. Ta'tilun mahd dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, wa ahlu ta'til humul malahidah ad-dahriyah at-taba'iyyah alladzina yungkiruna ma siwa hadzal wujud. Ya alhamdulillah. Alladzi yushahiduhu an-nas na'am wa yahussunahu wa huwa wujudul aflaqi wa ma fiha. Yang pertama ta'tilun mahad, yaitu mereka ini al-malahidah ad-dahriyah, yaitu orang-orang ateis, mudahnya orang-orang ateis yang tidak apa, tidak mengakui adanya pencipta. Jadi secara totalitas mereka meniadakan adanya pencipta jagat raya. Nah, jadi mereka mengingkari semua perkara kecuali yang mereka lihat. Kalau yang mereka lihat baru mereka apa? Mau menetapkan. Baik. Nah, golongan ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim wa ahlu ta'tilil mahd attalu syara'a wa attalu al-masnu'a 'anil sani'i wa attalu sani'a 'an sifatil kamal wa attalu al-'alama 'anil haqqi alladhi khalaqa lahu bih. Ufa'at taluhu an mabda'ihi wa ma'adihi wa an fa'ilihi wa ghayatihi. Jadi semua mereka tiadakan. Nah, dikatakan Ibnu Qayyim, ahlu ta'til yang murni ini, mereka apa? Meniadakan syariat. Pokoknya tidak ada syariat, maka orang-orang ta'til tidak ada syariatnya. Apa? Dan ironisnya, fanifillah, pemikiran-pemikiran ini mulai berkembang dan terus-menerus bertambah di kalangan para pemuda. Baik. Terutama mereka-mereka yang berada di bangku-bangku perkuliahan yang menjadi sasaran empuk. Nah, terkadang dari guru-guru mereka yang mulhid menganggap itu adalah orang-orang yang cerdas. Jadi mereka meniadakan syariat dan mereka meniadakan al-masru', yaitu apa? Makhluk ini. Masru' itu maksudnya makhluk. Mereka meniadakan makhluk dari apa? Penciptanya. Berarti makhluk itu tidak ada penciptanya. Dan mereka meniadakan pencipta dari semua sifat-sifat kesempurnaan. Maka mereka akhirnya tidak mau menetapkan. Dan mereka meniadakan jagat raya ini dari tujuan yang hak untuk apa dia diciptakan. Jadi, nah, mereka meniadakan awal penciptaan dan akhirnya nanti. Demikian pula meniadakan zat yang menciptakan dan tujuan penciptaan. Semua mereka tiadakan. Jadi hidup, pokoknya hidup. Mati ya mati, selesai. Keadaan mereka seperti binatang, persis. Binatang saja, cuman binatang mereka mengakui zat yang telah menciptakannya secara fitrah. Ini ta'tilun mahad yang biasa dikenal siapa penganut ta'tilun mahad? Siapa? Orang-orang ateis. Nah, ta'in. Yang kedua ta'tilun juz'i. Fafihi tawa'ifu arba. Ta'tilun juz'i ada empat golongan. Yang pertama al-asya'irah. Dan ini yang banyak di negeri kita. Al-asya'irah. Wa man dahahum minal maturidiyah. Dan siapa saja yang menyamai mereka dari kalangan Maturidiyah. Jadi Asy'ariyah dan Maturidiyah memiliki na'am tayyib ciri unsur-unsur kesamaan. Perbedaannya tipis antara keduanya. Wa tariqatuhum annahum athbatul asma'a wa sam'a sifatin. Dan metode mereka dalam asma' wa sifat, ya, mereka menetapkan nama-nama bagi Allah dan tujuh sifat saja. Laisa fil haqiqati huwa itsbatun. Yang hakikatnya sebenarnya itu bukan penetapan. Nah, tapi apa? Ta'wil, tahrif. Nah, wa hiya majmu'atun biqaulihim hayatun wa ilmun wa qudratun wa iradatun kalamu wa ibsarun wa sam'un ma'al baqa. Tayyib, ini tujuh sifat. Sifat hayah, ilm, kudrah, iradah, kalam, kemudian ibsar, sama' dan al-baqa. Cuman mereka menetapkannya berbeda dengan yang ditetapkan oleh ahlu sunnah. Golongan yang kedua, mu'tazilah. Faman tabi'ahum min ahlil kalam, wahum athbatul asma'a majazan dunas sifat. Mu'tazilah dan yang mengikuti mereka dari kalangan ahlul kalam, mereka khanifillah menetapkan nama tapi majaz, yaitu nama yang kosong dari sifat. Ya sekedar lafaz saja, tidak ada apa, sifat terkandung di dalamnya. Ini keyakinan Mu'tazilah. Kemudian yang keempat, yang ketiga, gulatul jahmiyah wal karamitah wal batiniyah. Orang-orang yang gulu dari kalangan Jahmiyah, Qaramithah dan Batiniyah, keyakinannya yungkirun al-asma' wa sifat. Mereka mengingkari asma' wa sifat. Wa la yasifuna illa bin nafyil mujarradi 'anil itsbat. Mereka tidak mensifati Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan penafian yang kosong dari penetapan. Fayaqulun Allahu huwal mawjudul mutlaqu bi syartil itlaq. Ya, mereka mengatakan Allah itu adalah zat yang ada, yang mutlak. Ada secara mutlak bi syartil itlaq. Maksudnya pokoknya ada saja. Zat yang ada, tapi ada namanya enggak? Enggak ada. Ada sifatnya enggak? Enggak ada. Ini keyakinan ghalatul jahmiyah yang sesungguhnya. Berarti apa? Itu sesuatu yang tidak ada pada hakikatnya. Karena sesuatu yang ada mesti memiliki apa, Wahyu? Memiliki sifat. Kemudian yang keempat, ghulatul ghula minal falasifati wa ghairihim. Ya, yang ghulu dari orang-orang yang ghulu dari kalangan Jahmiyah. Jadi ini ghulu di atas ghulu, bukan main. Nam sesatnya dari kalangan ahli filsafat dan yang lainnya, yungkiruna fi haqqillahi al-ithbat wa nafi fa nafau anhu al-wujud wal adam. Mereka mengingkari pada hak Allah penetapan dan peniadaan. Sudah berarti Allah itu tidak ditetapkan, tidak ditiadakan. Maka mereka meniadakan dari Allah apa? Al-wujud dan adam, antara ada dan tidak ada. Lalu apa? Mumet. Ya, ini orang-orang mumet seperti ini, orang-orang yang di filsafat. Nah, akhirnya kebingungan terus. Nah, orang-orang yang jatuh dalam filsafat, ikhwanillah, hidupnya bingung. Hidupnya bingung. Nah, berawal dari kebingungan dan berakhir dengan kebingungan lebih. Maka banyak-banyak bersyukur, ikhwanillah, tatkala seseorang mendapatkan hidayah untuk mengenal manhaj ahli sunnah dalam masalah ini. Dalam masalah terkhusus tentang apa? Penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ya khani fila manhaj salaf, manhaj ahli sunnah, madhab yang apa? Yang menenangkan hati. Karena apa? Karena hak. Karena di atas petunjuk. Karena inilah metode para sahabat ketika mendengar disebutkannya sifat-sifat tersebut dalam Al-Quran dan ketika disebut oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Tetapkan sesuai dengan apa? Makna yang ditunjukkan oleh konteks, kemudian tidak boleh membagaimanakan, tidak boleh menyamakan dengan sifat para makhluk. Tayyib, pahami, nah, apa yang disebutkan di sini, alhamdulillah, karena penting ketika kita bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, kita mampu untuk apa? Membabat syubhat-syubhat mereka. Dan pada kaidah ini memang akan banyak didatangkan afanillah contoh juga bagaimana na'am mendebat ahli batil. Bagaimana mendebat ahli batil? Sehingga seorang kalau paham mampu afanillah untuk menjelaskan yang hak. Nasallallahu alaihi wasallam wa taufiq wassalam walhamdulillahirabbil alamin.